Pada saat ini kami ingin hadirkan satu pesan Nabi SAW, laisa linnisa'i wasatut tariq. Bagi seorang wanita, bukanlah tempatnya di tengah jalan. Artinya, bahwasanya di situ ada adab dan tata krama bagi wanita. Wanita adalah tempatnya tempat mulia. Kan untuk dipandang oleh manusia, manusia yang punya mata, jalang, pikiran kotor, melihat pinggulnya, melihat goyangnya. Akan tapi hendaknya wanita mulia. Maka Nabi menghimbau wanita kalau berjalan bukan di tengah-tengah, tapi di pinggir. Makna pinggir di sini adalah yang sekiranya gampang tertutup. Tertutup. Dan wahai wanita, di saat engkau berjalan di tengah jalan atau keluar dari rumah, hendaknya kau betul-betul menjaga kemuliaan dirimu. Bukan menggoda orang lain yang menjadikan bangkit syahwatnya orang-orang yang menyaksikan. Wanita mulia. Bahkan wanita mulia tidak senang jika berjalan di belakangnya ada seorang laki-laki. Maka Anda sebagai seorang laki-laki aib dan celah kalau Anda berjalan di belakangnya perempuan. Bukan masalah kemuliaan dan bukan akan. Sebab kalau saudara perempuan di hadapan kita, mau tidak mau kita akan melihat goyangnya, jalannya, dan seterusnya. Dan itu adalah maksiat buat kita. Dan wanita mulia hendaknya merasa risih dan malu jika di belakangnya merasa ada orang yang berjalan mengikutinya atau melihatnya. Kita pernah hidup di satu kampung yang luar biasa, kampung indah, Tarim Al-Khanna. Kampung Tarim adalah kampung mulia, wanitanya sangat terjaga, tidak ada wanita berkeliaran di pasar dan seterusnya. Sangat mulia. Dan jika ada wanita berjalan begitu, kalau lalu mendengar suara kaki orang di belakangnya, langsung berhenti, minggir. Memberikan kesempatan kita yang berjalan di belakangnya untuk nyalip. Dan mereka merasa tidak nyaman jika ada orang berjalan di belakangnya. Tidak ingin si tubuhnya itu disifati dengan sifat yang bagus sekalipun. Bukan bangga. Akan tapi zaman sekarang zaman rusak, bangga kalau dibilang. Mohon maaf, molek segala macam. Waduh, senang, bangga. Karena rendah memang. Karena wanita rendah. Akan tapi Anda wanita mulia merasa tidak nyaman. Maka tidak akan pamer dandan. Dan seorang wanita boleh berdandan dan dianjurkan wanita berdandan. Akan tetapi dandannya seorang wanita adalah untuk dirinya sendiri yang pertama. Sehingga wahai para suami, biarkan istrimu kalau berdandan. Karena dia ingin cantik, sering ngaca dan seterusnya, bolak-balik wanita. Yang kedua adalah berdandan untuk suami. Yang ketiga adalah berdandan untuk sahabat. Sahabat-sahabat wanitanya yang halal untuk melihatnya. Atau untuk kerabatnya. Tapi kalau sudah untuk orang lain, haram. Bukan sesuatu yang mulia. Maka hendaknya kita semua menjaga anak-anak kita. Tapi gaya hidup saat ini sudah gara-gara televisi yang disaksikannya model. Sampai urusan sesuatu yang katanya syar'i sudah mulai dirubah. Mulai dari cara berhijab, cara berpakaian pun sudah dimodel-model. Sehingga bagaimana seorang wanita itu menjadi tontonan bagi kaum laki-laki. Bukan seorang yang dimuliakan. Yang dipandang dengan wibawa, dipandang dengan hormat. Dan bersama wanita yang tidak bisa merendah, bisa memuliakan dirinya, maka orang pun akan memandangnya rendah. Satu contoh saja, jujur. Suatu ketika ini, satu contoh saja. Anda pun bisa menilai. Ini kejadian suatu ketika di lampu merah. Kami dengan kawan-kawan berhenti di lampu merah, tiba-tiba di sini depan lampu merah kita ada seorang perempuan, seorang wanita, yang semoga Allah memuliakannya suatu ketika. Wanita tersebut pakai baju dan seronok betul. Mulai dari yang perutnya kelihatan dan seterusnya. Tiba-tiba di saat seperti itu, ada pengamen yang mencolek perutnya. Mengelak begini. Akan tapi kita yang di belakang menyaksikan di belakang tidak bisa berbuat apa-apa. Coba yang dicolek adalah wanita mulia yang dengan hijab, mungkin anak-anak atau teman-teman akan turun dan marah dengan pengamen tersebut. Karena wanita tersebut sudah mengumbar dirinya, merendahkan dirinya sehingga siap untuk dicolek. Ini adalah kerendahan. Dan wanita harus ngerti tentang kemuliaan dirinya. Maka dari itu, lihat. Diajari oleh Nabi SAW, cara berjalan pun adalah jalan yang bukan menampakkan berdandanannya. Jadi bahasa laisalinisa'i wasatut tariq bukanlah bagi seorang wanita di tengah jalan. Maksudnya apa? Bukan berjalannya seorang perempuan yang menampakkan kecantikannya sehingga bakal dipandang oleh seseorang. Jadi orang akan melihat di tengah jalan, tapi kalau di pinggir gak ada yang perhatian. Tapi bukan berarti harus di pinggir maknanya adalah bagaimana seorang wanita bisa menutup dirinya, akhirnya menjaga kehormatan kemuliaannya. Dan Anda sebagai seorang laki-laki enggan, jangan berjalan di belakang wanita. Setan akan berbisik. membisikkan kotor di hati kita, di pikiran kita. Dan Anda sebagai seorang wanita harus merasa risih jika ada orang menyaksikan Anda, melihat Anda, apalagi menikmati dengan matanya kecantikan Anda. Bahkan Anda sebagian wanita kalau sudah berjalan di depan kaum laki-laki sudah tambah goyang pinggul, dia tambah, waduh, Masya Allah, centilnya luar biasa, karena apa? Dia rendah. Dan laki-laki melihat dia pun menjadi rendah, perempuan murahan. Itu bahwa yang wibawa dia pandangannya, tidak tolah-toleh, cara berjalannya wibawa dia. Laki-laki, biarpun laki-laki bejat pun akan memuliakan dia dan menghormati dia. Kenapa? Itu pendidikan kemuliaan yang diajarkan Nabi SAW. Wahai wanita, jadilah wanita mulia. Wahai para pria, muliakan wanita Anda. Maka Anda akan mulia di dunia dan mulia di akhirat.